نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, وإخوان sekalian أعزني الله وإياكم, الحمد لله kita kembali bisa melanjutkan dari kajian kita yang baru setelah pekan lalu kita menamatkan atau mengkhatamkan kitab Al-Qawaidul Arba' syarah dari Fadilatul Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, dan kita dapati banyak sekali faedah dari syarah Qawaidul Arba' yang tidak kita dapati dari syarah-syarah Qawaidul Arba' yang lainnya, ya, tanpa menafikan juga faedah dari syuruhat para masyaikh. Namun keunggulan dari syuruhat Syekh Saleh Al-Syekh itu nampak sekali, jelaskan. Beliau menjelaskan secara dakik, detail, ya, bahkan juga terdapat faedah-faedah lughah bahasa Arab yang kita bisa dapatkan karena memang makrifat beliau yang sangat tinggi dalam bahasa Arab dan ilmu ma'ani. Ya, selanjutnya setelah Qawaidul Arba' pekan lalu, kita hari ini akan melanjutkan dengan kajian salah satu usul masih dari syarah Syekh Saleh Al-Syekh, dan kita upayakan di majelis Sabtu hari ini, setiap Sabtu kita upayakan kedepannya terus membaca syuruhat dari Syekh Saleh Al-Syekh. Kita tidak tahu kapan usul salasah atau salah satu usul ini akan selesai. Ya, kita jalani aja ya. Ya, intinya kalau ini insya Allah selesai, kita lanjutkan dengan syuruhat Syekh Saleh Al-Syekh yang lainnya. Ya, kenapa kita pilih beliau? Karena banyak syuruhat dari silsilah Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah kita bacakan. Ya, mulai dari syarah Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh bin Baz. Ya, dan juga dibacakan juga oleh para asatidah yang lainnya. Sedangkan syuruhat dari Syekh Saleh Al-Syekh, sepengetahuan saya itu belum ada yang membacakan secara terpublikasi. Ya, wallahu alam kalau ada yang membacakan. Nah, makanya ini penting kita kenalkan, kita bacakan kepada teman-teman semuanya agar kita mengetahui bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dalam akidah. Bagaimana mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah ini? Ya, dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Ya, barakallahu fikum. Nah, tadi saya singgung salah satu usul dan usul salasah. Apa sih bedanya? Di hasiah salah satu usul, Syekh Ibnu Qasim menjelaskan bahwasanya salah satu usul ini yang kita pegang ini, yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim ilam rahimahullah. Anahu yajibu alaina ta'allumu arba masail al-ula al-ilmu dan seterusnya, itu salah satu usul. Nah, kalau usul salasah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya risalah tersendiri. Tapi tidak dimulai dengan ilam rahimakumullah anahu yajibu alaina ta'allumu arba masail, bukan. Tapi setelahnya, dimulainya dari mana? Ilam rahimakumullah anahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadil masail wal amalu bihinna. Al-ula annallaha khalaqana, ya, dan seterusnya. Itu usul salasah. Diperuntukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kepada para sigar, ya, para aulad, anak-anak kecil. Nah, salah satu usul ditambahkan oleh Syekh dengan mukaddimah yang akan kita bacakan ini. Kajian salah satu usul pernah kita kaji dulu berapa tahun lalu ya di Ampang. Ya, selesai ya syarah Syekh Saleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin ya. Syekh Utsaimin kita bacakan di Ampang, selesai waktu itu alhamdulillah. Ya. Nah, ini tentu ada perbedaan ya, ada faedah yang beragam dari kedua masyayikh, Syekh Utsaimin dan Syekh Saleh Al-Syekh. Nah, makanya kita bacakan hari ini syarah dari ya Syekh Saleh Al-Syekh. Dan dalam tahapan belajar akidah itu memang harus dari runut ya, yang buku-buku yang ringan-ringan dulu ya, jangan langsung yang tebal-tebal ya. Nah, ini matan-matan yang mukhtasar itu dijelaskan di sini di syarah di mukaddimah. Saya di mukaddimah itu enggak terlalu panjang ya. Itu lihat di halaman 5 Muqaddimatun Nasyir, ini berarti aslinya adalah apa namanya? Transkrip dari audio. Ya, yang dikumpulkan oleh seorang yang bernama Adil bin Muhammad Al-Mursi Rifa'i. Baik. Wa hadha syarhu risalati salasatil usulil imami al-mujaddid Syekh Muhammad Syekh al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman Ibn Ali Al-Musharraf At-Tamimi. Ya. Asy-syarhu li ma'ali Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ali Syekh. Ya. Wa kana dhalika fi durusi al-Qaha Habibullah Ta'ala fi Madinatid Dammam. Nah, ini aslinya kajian yang ada di kota Dammam. Kajian disyarah oleh Syekh. Ya. Kemudian direkam gitu ya dan dibukukan seperti ini. Lihat juga di halaman 7 Muqaddimatus Syarih. Ya. Atau di halaman 8. Lihat di halaman 8 ini, kalau mukadimahnya saya baca ringkas saja. Wa baina aidina risalatun salasatu usul wa adillatuha. Wa hiya risalatun muhimmatun likulli muslimin wa kana ulama'una ya'tanuna biha fi awwali ma yashrahuna min kutubil ilmi. Ya, di tangan kita ini ada ya risalah yang berjudul Salasatul Usul, yaitu risalah yang muhimmah, yang penting, yang sangat urgen untuk dipelajari di kuli muslimin, yang diperuntukkan bagi sangat penting bagi setiap muslim, dan para ulama kita dahulu memberikan porsi perhatian ya terhadap kitab Salasatul Usul ini. Oleh karena itu Salasatul Usul ini banyak disyarah oleh para masyayikh, ya disyarah oleh syekh ini syekh itu, ya kita pun juga sudah mengkaji syarah Syekh Saleh Al-Utsaimin di Ampang. Kalau di Tambun kita mensyarah kita mengkaji syarah sudah selesai syarah Syekh Saleh Al-Fauzan. Saat ini pun juga syarah Syekh Bin Baz. Salah satu usul ini penting ya. Bahkan mesti dihafal gitu. Nah, makanya aneh kalau seorang yang sudah kenal setahun pengajian, dua tahun atau lebih enggak pernah tamat usul salasah atau salah satu usul. Ini ajaib ini. Ya, kalau begitu dia memulai belajarnya dari apa? Ya, dari apa dia memulai belajarnya? Langsung pelajaran yang tinggi-tinggi? Nah, ini enggak mungkin. Karena dia tidak akan sanggup mencerna pelajaran yang tinggi-tinggi. Ya. Kenapa kita mesti mempelajari kitab yang ringkas-ringkas? Apa salah satu usul ini? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, li wadzalika li sababain. Karena ada dua sebab. As-sababul awwalu, sebab yang pertama, annaha minal mutuni al-mukhtasarah. Karena dia adalah bagian dari matan-matan yang ringkas. Wal ilmu la yunalu marratan wahidatan. Ilmu itu enggak bisa didapat sekali plok gitu aja. Wa innama yunalu ala maril ayami wal layali. Ilmu itu didapatkan ya dengan ya berlalunya hari demi hari. Kama qala Ibnu Syihab Az-Zuhri, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri fi marwahu Ibnu Abdul Bar fi Kitabil Jami'. Ya, di Kitabul Jami', Jami'ul Ilmi wal Bayan. Ya. Barakallahu fikum. Ya, qala man ramal ilma jumlatan dahaba anhu jumlatan. Nah, ini siapa yang mau cari ilmu ya. Dia menginginkan ilmu sekali plak aja, itu dia akan hilang juga sekaligus. Wa innamu yutlabul ilmu ala maril ayyam wal layali. Ilmu itu didapatkan dengan berlalunya hari, malam, terus-terusan. Nah, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, halaman 10. Li'anna fiha al-jawaba ala as'ilatil qabri as-salasati. Kenapa kita pelajari salah satu usul ini? Li'anna fiha al-jawaba. Ya, al-jawaba isim anna li'anna mu'akhar. Karena di dalam salah satu usul ini terdapat jawaban akan berbagai tiga pertanyaan kubur. Ya. Lihat itu di footnote. Akhrajahu Abu Daud wal Imam Ahmad fil Musnad min hadisil Bara ibn Azib wa fihi, disebutkan sini dalam riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, fayatihi malakan. Ini akan datang dua malaikat ke kubur. Wa yujlisani, kedua malaikat tersebut akan mendudukkannya. Fa yaqulanilah man rabbuk, keduanya malaikat akan bertanya padanya, siapa Rabbmu? Fa yaqul Rabbi Allah. Ya, seorang mukmin akan jawab, Rabbku adalah Allah. Wa yaqulani lahu ma dinuk, kedua malaikat tadi bertanya lagi, apa agamamu? Wa yaqul dini al-Islam, dia akan jawab, agamaku adalah Islam. Fa yaqulani lahu ma hadzal rajul allazi bu'itsa fikum, ya, siapa pria ini yang diutus untuk kalian? Fa yaqulu Rasulullah. ya, dia akan jawab Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka? Fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Malaikat bertanya lagi, apa ilmumu? Dia menjawab, saya membaca Al-Quran, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Nah, jadi ini penting ini. Usul salasa ini karena terkandung di dalamnya pertanyaan kubur. Ala wahiyya su'alul malakain. Ya, yaitu pertanyaan dua malaikat. Ya, al-abda an rabbih, kepada seorang hamba tentang Rabbnya, wa dinih wa nabiyih, wahiyya salah satu usul. Ai ma'rifatul abdi rabbahu. Rabbahu itu rabba maf'ul bih, ya, karena ma'rifah masdar beramal amal fi'il. Ya. Yaitu pengetahuan seorang hamba kepada Rabbnya, wa huwa ma'buduh, ya, yaitu sembahannya. Wa ma'rifatul abdi dinah, ai dinal Islam bil adillah. Pengetahuan seorang hamba kepada Islam yaitu dengan dalil-dalil, ya, dinul Islam. Karena banyak orang yang berbicara tentang Islam itu asal-asalan, dia nggak tahu Islam. Ya, Islam itu dia taunya itu ikut-ikutan. Atau bahkan yang lebih ngeri lagi, dia mengatakan udahlah nggak usah berislam secara fanatik lah. Maksudnya fanatik gimana? Kalau taat disebut fanatik. Padahal kita ini biasa aja. Kalau dia tahu amalan kita sehari-hari yang super cekak, ya, sholat sunnah jarang, puasa sunnah jarang, tilawah jarang, hafal hadis jarang, baca kitab jarang. Cuman ngamalin yang wajib-wajib aja, itu pun juga penuh kekurangan. Dibilang fanatik. Hah? Maksudnya gimana? Yang gak fanatik itu yang apa? Oh, yang kayak dia, yang males-malesan, yang bebas gitu. Nah, yang gak mau menganggap kafir pemeluk agama lain. Oh, itu Anda bukan fanatik. Iya, Anda murtad gitu. Karena dia gak mau mengkafirkan pemeluk agama lain. Oh, Anda iya tidak fanatik, tapi Anda murtad. Nah, itu. Kenapa? Karena Anda tidak mengkafirkan pemeluk agama lain. Ya. Tapi barakallahu fik. Itu ya, pedih sekali itu. Nah, yalah, saya yang fanatik, Anda enggak fanatik. Orang Anda bukan Islam, gitu kan? Karena Anda murtad. Nah, itu. Allahu musta'an. Tambah ngamuk dia. Biladillah, dengan dalil-dalil. Wa ma'rifatul abdi nabiyah, dan pengetahuan seorang hamba kepada nabinya. Wa famin huna, maka dari sini ja'at ahamiyatu hadhihi risalah. Maka di sinilah urgensinya risalah ini. Li'anna fiha min usuli tauhid wa din asyai'al katsir. Karena di dalam usul salah saya ini terdapat usul-usul pokok-pokok agama tauhid yang sangat banyak. Ya. Baik, walihada yan baghilana an nahrisu ala hadhihi risalah ta'liman laha lil awam. Lil awam, awam kalau nyebut awam, wawnya enggak tasdid ya, yang tasdid mimnya. Cuman kita biasanya awam gitu ya. Yang tasdid adalah mimnya. Lil awam. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita antusias, bersemangat akan terhadap risalah ini, apakah dalam bentuk mengajarkannya kepada orang-orang awam, wali nisa fil buyut, kepada para istri di rumah. Nisa nih sebutnya. Kalau Marwanto ya udah. Satu aja bukan nisa. Walil aulad wa nahwi dzalik, kepada anak-anak. Al hasbi mustawa, ya sesuai dengan levelnya. Ya, levelnya dia semester berapa sanggupnya itu kan. Tapi barakallahu fikum. Tapi cukup ya. Itu. Mukaddimahnya. Itu mungkin ada halaman 11. Ya. Itu mungkin ada yang berkata di halaman 11, apa sih i'rab salah satu usul dakwah adilatuha? Wa limadza lam yaqul al-musannif al-usul as-salasah wa adilatuha? Nah, ini saya tadi sudah sebutkan ya. Di Hasyiah Ibnu Qasim, Ibnu Qasim menyebutkan perbedaan antara usul salasah dan salah satu usul. Kalau salah satu usul ini yang kita ada di sini, yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ilam rahimakumullah anna yajibu alaina ta'allamu arba masail. Ini ya, kalau usul salasah itu aslinya untuk anak kecil, diperuntukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang beliau mulai dengan ilam rahimakumullah, ya, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamu salasati salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Nah itu salah satu usul. Usul salasa. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Qasim dalam hasiah beliau. Ya, mungkin suatu saat kita akan baca juga tuh hasiah Ibn Qasim ya. Ditambun Syekh Syarah Syekh Fauzan, Syarah Syekh bin Bas. Kalau di sini waktu itu Syarah Syekh Utsaimin ya. Dan sekarang Syarah Syekh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, salah satu usul terus ya, iya ulang-ulang. Itu Syekh Shalih Al-Fauzan bikin daurah di Masjid Nabawi. Antum tahu di Masjid Nabawi itu. Berarti yang hadir bukan ecek-ecek macam kita, bahkan yang hadir masyaikh juga. Nah, daurah. Daurah Syekh Shalih Fauzan jauh-jauh dari Riyadh, dari Lajnah Daimah. Ya, daurah kajian yang hadir pun para dakatir, para doktor, para masyaikh. Yang dibikin kajian Masyaikh Fauzan apa? Salah satu usul. Tuh. Maka antum jangan merasa senior dengan salah satu usul. Ya. Makanya tadi saya bilang, ada orang ngaji, perjalanan ngajinya udah setahun, dua tahun. Itu udah senior ngaji setahun. Ternyata belum pernah belajar salah satu usul, apalagi menamatkannya. Ini bingung ini, dia ngaji ini mulainya dari apa ini? Berarti ngajinya itu hampir dipastikan berantakan. Dan akan melahirkan sikap yang berantakan. Manhaj yang berantakan. Nah terus bertahun-tahun dia udah kenal pengajian 10 tahun. Gak pernah kenal salah satu usul. Gak pernah tamat salah satu usul. Ini berarti dia ngajinya apa ini? Kalau dia ngajinya malah yang berat-berat. Apalagi ini menyalahi koridor. Harusnya dimulai dari yang ringan-ringan. Kalau ternyata sampai hari ini dia gak pernah tamat. Oh iya udah selesai. Diulang lagi, harus di start lagi. Nah, dibenerin dulu. Karena kalau ngaji berantakan, gak terkurikulum, gak terkoridor, gak runut, itu akan menghasilkan sikap yang berantakan. Makanya kalau ada orang yang berantakan tuh sikapnya, yang gaya-gayaan, taunya tahdir-tahdiran, ditanya akidah dasar juga gak ngerti. Kita tanya apa sih definisi Islam menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di usul salasa, gelagepan. Ya, kalau saya ada orang ketemu gitu, saya gak mau terjebak dalam meladeni debat dia. Tes aja langsung. Apa doa bid yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah di Al-Aqidah Wasithiyah dalam menetapkan ihaq iman kepada sifat Allah. Kalau digelagapan udah ada, belajar itu dulu. Apa definisi Islam di usul salasa? Ayo. Nah. Tanya aja. Yang kayak gitu-gitu. Jenis-jenis togut yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di usul salasa apa? Apa? Coba kaidah keempat dari Qaidul Arba. Jangan terpancing cuma kayak gitu-gitu. Cuman kan mereka itu maunya di medsos gak kelihatan ya. Makhluk halus semua. Kalau makhluk nyata, share-share dulu tiap pagi. Dia juga gak baca itu. Tahu juga enggak. Ya. Nah itu banyak itu. Orang-orang yang berantakan. Dan repot yang kayak gini-gini, ya. Itu nanti ditokohkan, bahkan dia bisa ngajar jadi ustaz, ulama ustaz. Ya, di rosah dia enggak ada yang benar. Ini muskilah ini. Ya. Nah, sebelum memulai ini saya mau anjurkan antum kalau kita lagi belajar usul salasa, antum baiknya beli kitab juga untuk menopang. Ya, kitab usul salasa antum apakah Syarah Syekh Fauzan, Syarah Syekh Utsaimin, Syarah Syekh bin Bas, Syarah Ibnu Hasyim Ibnu Qasim, Syarah Syekh Rajihi. Nah, Syekh Sudai saya punya, baru beli itu, punya taklik diberi kata pengantar oleh Mufti Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Nah itu bagus. Atau juga ini nih, ya, Taisirul Usul Syarah Salah Satu Usul. Ini juga bagus ini. Ya, ada di toko kitab lah ya. Nah ini faedahnya banyak banget. Nah, sampai saya stabilin semua. Ya. Stabilin semua. Udah kalau dia kayak begini semua, udah gak bisa dijual bukunya. Udah tuh kan. Nah itu penting ya. Antum ada buku-buku penopang ya. Buku-buku penopang. Biar tak penambahan makrifat. Baik. Mana lagi tadi? Apa sih i'rab? Ya, salah satu usul wadilatuha. Kenapa musannif gak mengatakan usul salasah wadilatuha? Wa ma hiya al-ibaratu al-asah. mana sih ibarat ya, ungkapan yang paling benar dari dua hal di atas? Al-jawab anna syekh rahimahullah ta'ala lahu risalatun ukhra. Syekh Muhammad bin Abdullah punya risalah yang lain. Bi'unwan al-usul as-salasa. Usul salasa wahiyya risalatun shaghiratun aqallu min hadhihi ilman. Ya, yang lebih sedikit ilmunya dari risalah ini. Ya. Liya'lamaha asibyan wasighar. Ya. Agar para anak-anak kecil mengetahui hal ini. Adapun usul salasah fayadi allati nasru ya. Nasruha. Ya, ini yang kita syarah di. Wa yaksuru al-khalat baina at-tasmiyatain. Ya. Nah, ini banyak sekali ya. Ada apa? Samaran di sini, kecampur adukan di antara dua nama ini. Warubama utliqa 'alaiha salasatul usul, aw usul salasah. Kadang-kadang diitlakan gitu ya. Kita aja kadang-kadang nyebutnya gitu. Kajian apa? Usul salasah. Padahal kajiannya salah satu usul. Dimulainya dengan i'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba' masail. Itu berarti salah satu usul. Terkadang kita juga begitu. Ya, lakin lakinna tasmiyataha al-ma'rufata annaha salasatu usul wa adillatuha. Ini nama yang populer ya itu. I'rab salasati usul wa adillatiha, sedangkan i'rabnya salasah khabar lil mubtada gitu. Khabar dari mubtada mahdhuf. Takdiruhu, takdirnya gampang. Hadhihi salasatu usul. Salasatu usul. Nah, sedangkan salasatu usul salasah itu khabar marfu bil ibtida. Wa huwa mudaf ya, al-usuli mudafun ilaihi majrur bit tabi'iyah. Wa alamatu jari al-kasra adzahira ala akhirihi. Ya, wa adillatuha. Wawnya waw atifa adillah ma'tuf ala salasah. Maka dibacanya marfu adillatuha. Ya. Wa alamatu rafi adzama adzahira ala akhirihi. Wa huwa mudaf. Ha. Ya. Domir ha. Domir muttasil mabni ala sukun fi mahali jarrin bil idofah. Bil idofah itu lebih bagus daripada bil mudof nyebutnya. Ya. Karena amilnya adalah idofah bukan mudof. Baik. Nah, sekarang kita mulai di sini berarti. Ya. Nah, di sini ada banyak para qurra ya, para qori yang siap membacakan. Nah, di sini. Walau qurra-nya ini qurra-qurra lawas senior. Nah. Syekh Maji udah umur 60-an Pak Ahmad. Pak Ahmad berapa? 65 ya? 64. Ayo fadal Pak Ahmad. Jangan mau kalah masih Aji yang baru nikah kemarin. Fadal Pak Ahmad, baca. Orang Maliku Rahimahullah Ta'ala Orang Imamun Mujadjidu Sayyidun Islami Muhammad bin Abdul Wahhabi Adzalallahu lahul Masbuta Masubat wal maghfirata. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimahallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masa'ila. Ashtarhu. Qala syaikhu rahimahullahu ta'ala fi awwali hadhihi risalati i'lam rahimahallahu aw i'lam rahimahallahu wa iyyak. Wa hadhihi wa hadha fihi talaqtuhu. Betul ya, Pak? Ya. Wa fihi ambihu ila anna mabni hadzal ilma wa fihi tanbihun ila anna mabni mabna hadzal ilma ilmi ala talaqqi wa ala rahmati bil muta'allimina yanahu ta'alahu bir rahmati wa kana al ulama'u yarbuna wa yurawuna liman ba'dahum biman tolabal ijazata bil hadisi hadisu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman wa hadal hadisu wal ma'rufu inda ahlil ilmi bil hadisi bil musalsali bil nah bil musalsali bil awaliyati lima al-jawabu di anna kulla rawin yakulu liman ba'dahu wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu fa ulama'ul hadisi yarmuna hadal hadisa di talamidatihim wa yakunu awwalu hadisin bima yarmuna ala wa huwa hadisu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Pak Ahmad. Ya. Ah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, ajazallahu lahu al-masubata wal maghfirah. Ya, semoga Allah mengaruniakan pada beliau, membalas beliau dengan pahala dan ampunan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau di syuruhat yang lainnya bismillahnya ini sudah dibahas ya. Sudah dibahas ya. I'rabnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, membuka risalah beliau ini dengan bismillah. Ya. Ba-nya di sini ba isti'anah. Ini penting ya untuk dipahami. Ba-nya adalah ba isti'anah. Baik. Bukan ba musahabah. Kalau ba musahabah itu pada hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu harus diiringi oleh niat. Nah. Jadi amal itu niat itu musahib, selalu menyertai amal gitu. Nah, banyak kalangan Mu'tazilah menolak i'rab bismillahirrahmanirrahim ba'nya itu ba isti'anah. Mereka mengatakan oh enggak, ba'nya itu ba musahabah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang mufassir mereka yang terkenal. Siapa? Az-Zarkasyi. Ya, Az-Zarkasyi. Nah, dalam tafsirnya apa namanya? Al-Kasyaf. Jadi katanya, Zamakhsyari bukan Zarkasyi, Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf. Nah, kata beliau itu ba-nya bukan ba isti'anah. Kenapa, apa sih yang menghalangi dia untuk mengatakan ba-nya bukan ba isti'anah? Ya konsekuensinya dengan manhaj akidah mereka. Kalau Mas Munadi saya tutup ya. Iklan dong motor jadul. Nah, apabila ba-nya ba isti'anah, berarti setiap aktivitas hamba itu dengan pertolongan Allah, dengan takdir dari Allah. Ini yang mereka ingkari karena Mu'tazilah itu qadariyah. Mereka mengatakan hamba itu melakukan apa yang hamba lakukan dari apa yang telah terjadi, sedang dan akan terjadi, ya, baik apakah itu yang baik atau yang buruk, itu tidak ada peran Allah sama sekali. Nah, itu. Ya. Jadi ba-nya ba isti'anah. Nah, ditakdim bismillah karena nanti ada takdirnya, karena jar majrur dia gak bisa berdiri sendiri, dia kan subul jumlah bismillah, dan dia bukanlah jumlah yang mufidah, yang sempurna, bukan kalimat yang sempurna, berarti ya ada takdirnya bismillahi, kalau konteksnya menulis bismillahi u'allifu, kalau konteksnya membaca bismillahi akrabu, kalau konteksnya minum bismillahi asyrabu. Dan ditakdim, didahulukan dibandingkan dengan amilnya. Karena kalau nanti kita katakan bismillah, jar majrur muta'alik dengan amil, dengan fi'il. Ya, karena jar majrur itu lemah, do'if dalam kalam. Gak bisa berdiri sendiri. Dia bukan jumlah, bukan kalimat yang sempurna. Makanya disebut syibhul jumlah. Yang menyerupai jumlah saja. Dan dia nanti muta'alik berkaitan. Mana muta'alaknya yang dikaitkan? Fi'il. Ya, fi'il. Fi'ilnya mana? Diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Nah, ini untuk memberikan pembatasan. Hanya dengan nama Allah, dengan meminta pertolongan Allah, aktivitas kita apa? U'allifu, akra'u, asyrafu, ajlisu, dan seterusnya. Saya dipahami sini ya. Ini ringkas saja. Ya, saya saripatikan dari penjelasan para masyaikh, Syekh Utsaimin di Syarah Ushul Salasah. Ya, Syekh Fauzan juga. Ar-Rahman Ar-Rahim juga demikian ya. Nah, ini Syekh Shalih Al-Utsaimin sepertinya tidak membahas ini. Kita langsung aja. I'lam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Ya. I'lam. Ya. Ketahuilah. Artinya di sini fil amr ya. La takun jahilan. Jangan Anda sampai enggak tahu. Ini perkara penting ini. dikasih tanbih, peringatan oleh syekh. Ya, saya akan memberi, menyebutkan kepada anda beberapa perkara penting dalam agama ini. Kurang lebih begitulah mas beliau. Ya, jangan sampai lengah. Rahimakallah. Saya memohonkan ampunan kepada anda, ya, kepada Allah untuk anda agar Allah memberikan rahmat dan selamat dari hal-hal yang memudaratkan anda. Semoga Allah dirahmati Allah. Semoga anda dirahmati Allah. Ya, rohima dengan fi'il madi. Ya, rohimakallah dengan doa rahmah. Ini syekh tujukan kepada orang yang masih hidup yang membaca risalah beliau ya. Berarti boleh mendoakan seseorang yang masih hidup dengan rahimahullah. Jadi keliru sebagian ya, ikhwan dan ikhwit. Ya, yang mereka menyalahkan kalau orang masih hidup, Ustadz pulan rahimahullah. Eh, itu Ustadznya masih hidup. Kalau masih hidup, hafizahullah katanya. Oh, enggak boleh memangnya kalau masih hidup kita doakan ya, rahimahullah. Enggak boleh katanya. Ini kaidah dari mana enggak boleh? Boleh. Antum aja bersin ini. Ya, alhamdulillah. Apa temannya jawab? Yarhamukallah. Oh itu kan yarhamukallah. Beda sama rahimahullah. Nah ini orang enggak paham belajar bahasa Arab. Enggak ngerti ilmu tasrif. Dia enggak tahu rahimah fil mudorinya yarham. Sama aja. Nah, begitu. Ya. Ini ya beberapa ikhwan dan ikhwit itu enggak paham seperti ini. Ya. Wajib bagi kita untuk mempelajari arba masail. Annahu wajibu alaina, wajib bagi kita, wajib ain. Bagi kita itu semua kalangan mukallafin, kalangan mukallaf. Dukuran wa inasan, pria atau wanita, sigaran wa kibaran, anak kecil maupun dewasa. Semua. Untuk mempelajari ta'allum. Ya. Ta'allum di sini maksudnya ma'rifah. Mengetahui arba masail. Empat permasalahan yang sangat penting dalam agama ini. Ya. Syekh Shalih Al-Syekh, hafizahullah ta'ala. Ya. Syekh Shalih Al-Syekh, rahimahullah. Sekalian kita praktekin. Beliau masih hidup, kita doakan. Rahimahullah. Ya. Mengatakan qala Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya, Syekh Saleh, antum tahu enggak Al-Syekh, Al-Syekh, Al-Syekh. Kalau disebut Al-Syekh berarti keluarga Syekh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau anggota kerajaan biasanya Al-Su'ud. Berarti anak cucu dari Muhammad bin Su'ud. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh berarti anak keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bapak beliau namanya Abdul Aziz. Ya. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim. Kakek beliau berarti Mufti Saudi. Muhammad bin Ibrahim yang guru dari Syekh bin Baz. Syekh bin Baz punya guru namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim mufti pertama di negeri Saudi Arabia. Sama buta juga. Ya. Muhammad bin Ibrahim. Ibrahim itu anaknya ya, Abdul Latif. Abdul Latif ulama besar. Ya. Ulama besar, mufti Saudi saat itu. Abdul Latif anaknya Abdurrahman, penulis kitab Fathul Majid. Ya. Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid dan kitab-kitab yang lainnya. Cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Latif. Bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaihim jami'ah. Nah itu. Ya. Nah, qala Syekh fiha, berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab siapanya Syekh Shalih Al-Syekh ini? Nenek moyang. Nah. Ya, dan ini luar biasa ya. Kesungguhan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam mendakwahkan tauhid. Allah karuniakan anak cucu keturunan beliau jadi pembawa panji tauhid. Ya. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dalam mendakwahkan tauhid, Allah karuniakan anak cucu beliau enggak tanggung-tanggung jadi nabi semua. Ya, jadi para nabi semua. Ya, barakallahu fiik. Ya. Mana? Kata Syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata di awal risalah ini, i'lam rahimakallah. Au i'lam rahimani rahimanallahu wa iyyaka. Ini ada juga ya yang lafaz di sebagian naskah dengan i'lam rahimani Allah wa iyyaka, ada juga. Wa hadza fihi at-talattufu. Nah, ini dalam doa seperti ini ada sikap lembut kasih sayang dari Syekh terhadap para qurra, para pembaca buku beliau. Wa fihi tanbihun, dan juga di dalam ini terdapat tanbih, peringatan dari Syekh. Ya, Syekh mau menyampaikan ilmu, tapi saya awali dengan doa dulu, doa supaya kita dirahmati Allah. Anna mabana hadzal ilmi ala talattufi. Bahwasanya mabana, bangunan ilmu ini, pondasi ilmu ini dibangun di atas sikap rahmat, kasih sayang. Makanya para ulama ketika mentahdir sekalipun, itu sebenarnya dilandasi kasih sayang. Kasih sayang kepada yang muhadzar, orang yang ditahdir, maupun kepada umat. Agar umat tidak ikut-ikutan dari perilakunya. Dan juga kepada si yang tertahdir, supaya dia taubat. Ya, landasannya bukan kebencian, bukan tendensi pribadi. Ya, ketika ada orang yang keliru, wah rasain loh, salah. Sikat. Ya, bukan. Tapi karena kecemburuan agama ini, terhadap agama ini, juga landasannya itu tadi. Kesian sama dia. Ya. Wa ala rahmati bil muta'allimin. Landasan ilmu ini adalah sikap rahmat, kasih sayang kepada para pembelajar. Li annahu da'a lahu bir rahmati. Karena beliau Syekh mendoakan para pembelajar, ya, orang yang membaca kitab beliau ini dengan rahmat subhanallah. Ya, didoakan dengan rahmat. Ya. Rahimakallah kata beliau. Ya. Rahimakallah, rahmat diidopakan kepada ya apa namanya? Semoga Allah merahmati Anda. Itu luar biasa. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin itu maknanya apa? Ya, maknanya ghafarallahu lak ma mada min dzunubik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Anda yang lalu. Wa waffaqaka wa asamaka fi ma yustaqbalu minha. Semoga Allah memberikan taufik dan menjaga Anda di masa yang mendatang. Itu. Itu maknanya. Kemudian kata Syekh Saleh, wa kana ulama'u yarghuna. Para ulama dahulu mereka meriwayatkan, wa yurawuna, dan mereka ya memberikan riwayat liman ba'dahum kepada ya kepada orang-orang setelah mereka dari para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, fi man thalabal ijazata, yaitu kepada orang-orang yang meminta ijazah, ijazah hadis, hadis ini musalsal bil awaliyah ya, fil hadis, hadisu arrahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun, orang-orang yang memiliki sifat rahmat, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, maka dia akan dirahmati oleh Allah yang Maha Rahman. Kemudian Nabi lanjutkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka rahmatilah, kasih sayangilah orang segala makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama. Maka zat yang ada di atas langit, yaitu Allah, akan merahmati kalian. Hadzal haditsu, hadis ini, wal ma'rufu 'inda ahli al-'ilmi bil hadisi bil musalsal. Ya, hadis ini ma'ruf oleh para ulama, dikenal dengan hadis musalsal bil awaliyah. Lima, kenapa? Al-jawabu li'anna kulla rawin, karena setiap rawi yaqul liman ba'dah, berkata kepada orang-orang yang setelahnya yang disampaikan hadis itu kepadanya, dia mengatakan apa? Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini adalah hadis yang pertama kali yang saya dengar dari beliau. Ya, entar yang dengar nyampaikan lagi ke si C gitu. Dia kan si B. Si A ngomong kepada si B. Si A mengatakan menyampaikan hadis ini, sebelum menyampaikan hadis ini ya, mengatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini ada hadis yang saya dengar dari guru saya ini, dari beliau. Ya, saya dengar dari dia. Ntar si A nyampaikan si B, si B nyampaikan ke si C, si C dan seterusnya. Ya, disebut musalsal bil awaliyah karena diawali dengan tadi. Fa ulama'ul hadisi yarwuna hadzal hadis al haditsa li talamizatihim. Maka para ulama hadis mereka meriwayatkan hadis ini kepada para murid-murid mereka. Wa yakunu awwalu haditsin fi ma yarwun. Ya. Atau wa yakunu awwala khabar yakunnya. Dan ini adalah hadis ya, yang pertama yang mereka riwayatkan ala wa huwa hadis yaitu ya, hadis ar-rahimuna yarhamuhum rahman. Orang-orang yang memiliki sifat rahmat itu akan ya, disayangi dirahmati oleh Allah yang Maha Rahman. Syekh Abdul Majid, tafadhal. Saya enggak nyalahin antum baca sababa ya, bisa aja ntar antum ngeles, oh itu kan dia makul bil qaul gitu. Makul bil qaul mansub ya. Tapi yang bagus sababu. Nanti makul bil qaulnya itu hikayat ya, hikayatnya. Terus ilmi-ilmi. Fil madi nabbaha fa'ala. Ya, kemudian kata Syekh, wafil ijazat, nah ini dalam berbagai ijazah, ijazah hadis, taro maka Anda bisa melihat annakula syekhin yakulu an syekhihi. Setiap syekh yang meriwayatkan hadis itu pasti mengatakan tentang syekhnya. Ya, dia berkata, misalkan syekhnya si A, haddatsani fulanun. Si fulan A menyampaikan hadis ini kepadaku, wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini adalah hadis pertama yang saya dengar dari beliau. Qala. Nah, guru saya ini berkata lagi, haddatsani syekhi fulanun. Guru saya si B berkata lagi, si fulan si C menceritakan kepada saya. Syekh saya ini si C menyampaikan hadis ini pada saya dan dia mengatakan dan ini adalah hadis ini awwalu haditsin sami'tu minhu. Adalah hadis pertama yang saya dengar dari beliau, dari si Syekh si C ini. Ya, ila ayasila ila muntahahu sampai akhirnya nanti ke ending ke akhir dari rantai mata sanad hadis tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat mengatakan demikian ya, dan nanti baru mereka menyampaikan hadis Nabi ini. Ya, qala Rasulullah, bahkan baru disampaikan Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Maka orang-orang yang memiliki sifat rahmat akan dirahmati oleh Allah yang Maha Rahmat. Irhamu man fil ardi yarhamkum. Apa irabnya yarhamkum? Boleh jawabu syart dari fi'lu syart mahdhuf. Irab yang kedua jawabul amr. Ya. Boleh jawabu syart. Ya. Kalau jawabu syart berarti ada takdirnya. Yang bagus jawabul amr sebagaimana dikatakan di dalam berbagai syuruhat alfiyah. Ya. Kalau di jawazim yang disebutkan oleh Ibnu Ajurram ya hanya 18, enggak ada tuh jawabul amr. Ya, enggak ada jawabul amr. Ya. Jawazim yang menjazmkan dua fi'il enggak ada jawabul amr. Nah, jawabul amr itu ada. Ya. Ya irhamu itu kan amr. Sama kayak misalkan anda mengatakan gini. Ya, uskut, tafham, diam, kamu akan paham. Ijlis, tafham, tafham itu jawab. Ada yang mengatakan boleh juga jawab syart. Mana syartnya? Mahdud. Takdirnya gimana? Irhamu man fil ardi. In tarhamu, yarhamkum man fis sama. Gitu. Ya. Nah, jika engkau merahmati man fil ard, intarhamu man fil ard, intarhamu, tarhamunya kan fi'lu syar, maka baru yarhamkum jawabu syar. Yarhamkum kumnya itu, kafnya itu maf'ul muqaddam. Ya, fa'ilnya mana? Man, mannya man mausulah, mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun gitu. Dari yarham sedikit intermezzo nahwu. Ya, kita sedikit-sedikit murojaah ya, i'rab ya. Tayyib. Qala ulama, para ulama menyatakan. Sababu dzalik, sebab hal ini annama badaha dan ilmi ala rahmah. Ya karena yang namanya landasan ilmu itu dibangun di atas sifat sikap rahmat. Ya maka telah kita sebutkan ya kemarin ya. Semakin lama kita ngaji, semakin besar sikap rahmat kita kepada kaum muslimin. Ya, yang nanti konsekuensinya adanya mahabbah kita kepada mereka. Konsekuensinya lagi apa? Kita loyal kepada mereka. Ya. Kita loyal kepada mereka. Nah, semakin kuat ngaji, semakin lama ngaji, nantinya selain ada tumbuh sikap rahmat pada kaum muslimin, semakin benci kepada kafir. Berlepas diri dari mereka. Menyatakan kafirnya mereka, memusuhi mereka, membenci mereka, itu konsep hasil dari ngaji yang benar. Jangan terbalik. Ada orang yang ngajinya error-error. Semakin lama ngaji, semakin benci terhadap kaum muslimin. Tapi dia ahlu bid'ah gitu. Ini orang enggak paham. Ahlu bid'ah. Tanya balik ke dia, itu ahlu bid'ah kafir enggak? Oh enggak. Ini kalau begitu masih mukmin. Manusia kan terbagi menjadi tiga. Mukmin al-khulas, mukmin yang apa namanya? Tulen imannya. Yang enggak melakukan dosa besar. Yang kedua, mukmin yang terdapat dosa besar dan bid'ah yang tidak mengkafirkan. Ini masih dapat hak wala. Baru yang ketiga, kafir yang murni, termasuk diantaranya munafik. Nah, baru kita hanya kepada golongan yang ketiga itu. Ya, ini sikap pro kita kepada mukmin yang pertama dan yang kedua. Kalau yang kedua sesuai dengan kadar dia. Mukmin yang kedua boleh enggak kita barok? Boleh. Ya. Sekedar dengan penyimpangan dia. Penyimpangan dia kan enggak full mentok. Kapan penyimpangan itu dianggap full mentok? Kalau dia murtad gitu. Ya. Yahudi Nasrani aja perang, Nasrani aja Romawi perang sama Persia. Ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat berpihak kepada Nasrani, padahal kafir. Bahkan ketika Nasrani menang, Romawi menang atas Persia, Allah sebutkan wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu yafrahul mu'minun. Siapa kaum mu'minun di ayat tersebut? Para sahabat dan Rasulullah bergembira gitu. Ya, jadi ini semakin lama ngaji semakin tumbuh sikap rahmat. Semakin lama ngaji semakin benci kepada kafir, mengkafirkan mereka, memusuhi mereka. baru kita bisa niru dikit-dikit lah sahabat. Asyidda walal kufar, ruhama ubainah. Kencang keras sama orang kafir. Merahmati, menyayangi sesama mereka. Jangan kebalik. Orang kafir membeli. Apalagi banyak orang-orang zindik sekarang muncul, bermuncul. Bilanglah bahasa Arab, pasti teroris. Bilanglah ciri teroris begini-begitu. Itu yang mereka kita barok terhadap mereka. Ya. Jangan memble, ini enggak. Kencengnya itu kalau komunitas pengajiannya diusik. Ada maulid nabi langsung tahdir-tahdir. Ya betul itu bid'ah. Cuman sadar dong. Porsi bid'ahnya itu kemungkarannya berapa sih? Dibandingkan kemungkaran para murtadun, orang-orang pluralis, orang-orang sekuleris, orang-orang ya, liberalis. Itu mereka murtadun. Bahkan bukan cuma murtad yang memudaratkan diri mereka sendiri. Enggak, mereka justru mengkampanyekan kemurtadan ini kepada kaum muslimin. Kita diajak untuk kepada apa? Wahdatul adyan, penyatuan agama. Enggak ada saling mengkafirkan. Mereka kan itu yang bikin slogan. Ciri khas radikalis menyesatkan agama lain. Enggak percaya antum, PDF-nya sudah muncul dari BNPT. BNPT mengeluarkan maklumat ciri orang teroris yang dia ini punya sikap radikal menyesatkan agama lain. Menyesatkan agama lain. Hah? Iya, menganggap sesat dan kafir pemeluk agama lain. Antum enggak percaya? BNPT gampang diunduh hari gini. BNPT sudah menyampaikan demikian. Dan memang itulah mazhab ya, penguasa kita saat ini. Ya dan billah. Itu yang harus diingkari. Pengingkarinya walaupun gak mesti ya, bersikap reaksioner seperti orang-orang yang ngebom. Enggak. Imam Ahmad mengingkari ketika penguasanya menyatakan Al-Quran kalamullah. Oh, penguasanya itu berhukum dengan hukum Allah loh. Kalau ada yang bilang penguasa di zaman Imam Ahmad gak berhukum dengan hukum Allah, itu orang gak pernah baca Al-Bidayah wa Nihayahnya itu Ibnu Katsir. Suruh tunjukin tuh, pelototin Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Taimiyah mengisbat, menetapkan bagaimana penguasa di zaman Imam Ahmad, walau Mu'tazilah, mereka menegakkan had. Menegakkan hukum Allah. Bukan UUD 45. Undang-undang setan Belanda. Bukan. Yang ditegakkan oleh para khulafa atau ru'asa Mu'tazilah di masa Imam Ahmad. UUD. Bukan. Apa namanya? Hukum Allah. Bukan undang-undang setan Belanda. Kalau undang-undang setan Belanda, gak tahu siapa yang nerapin itu. Bahkan di antara khalifah Mu'tazilah mereka ketika mendengar ada seorang muslimah diperkosa kafirin, diserukan jihad. Padahal dia Mu'tazili. Diserukan jihad. Ada seorang muslimah diperkosa di negeri kafir, langsung jihad, serang. Nah itu. Tapi Mu'tazilah. Tapi dia Mu'tazilah. Nah. Tapi barakallahu. Nah, kayak begitu aja Imam Ahmad bersuara. Imam Ahmad bersuara. Padahal pemimpinnya gimana? Kayak tadi itu. Hajjaj juga demikian. Hajjaj luar biasa. Ngerinya Hajjaj. Hajjaj itu tapi berhukum dengan hukum Allah. Hajjaj itu anti Jahmiyah. Tahu gurunya Jahm bin Sofwan apa siapa namanya? Ja'ad bin Dirham. Kan dieksekusi oleh Khalid Al-Qasri di Mekah. Siapa yang nyuruh? Hajjaj bin Yusuf. Antum bisa baca Quran ada syakalnya itu. Ada nuqtah titiknya, titik atas, titik bawah. Ada harokat, doma, fathah, kasroh. Dulu kan Al-Quran itu gak ada titik. Antum huruf ya, ba, sa, ta, gak tahu. Nun, gak ngerti. Hajjaj yang merintahin. Ini kalau ini ntar kaum muslimin yang ajam gak ngerti nih. Harokatin, kasih titik, tanda. Ini tandanya ini, ta. Kalau titik tiga, nah, makanya kalau di buku-buku disebut. Wa ta musallasah. Wa sa musallasah. Wa ba muwahadah. Dikasih tahu. Ini ba yang satu titik. Sa yang tiga titik. Kalau di buku-buku turas begitu. karena mereka mengutip dari buku-buku yang enggak ada titiknya. Itu Hajjaj itu berjasa. Yang menghalau musyrikin India menyerang kaum muslimin. Hajjaj pula yang berjasa mengirim pasukan ke negeri Turki. Ya. Dan banyak hajjaj-hajjaj yang lainnya. Dikafirin nama para salaf. Sebagian salaf ya, dikafirkan. Sufyan Tsauri, Al-Amir, dikutip oleh Adz-Dzahabi. Ya. Di Mizanul I'tidal ketika menyebutkan berbagai perawi di situ disebutkan. Saya heran sama orang yang mengatakan hajat mukmin. Innama hajjaj yu'minu bitaghut. Hajat itu beriman pada taghut. Ada yang enggak ngafirin tapi ngelawan siapa? Pentolan atau imam dari tabi'in, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ketika hajat mati, dia sujud syukur, alhamdulillah, mati si taghut ini. Ada juga ya yang bersabar terhadap hajat dan ini banyak. Banyak, tapi tetap menyatakan kemungkaran Hajjaj. Nah, awas ini. Sebelum Hajjaj, Yazid bin Muawiyah juga diingkari, ya, oleh sebagian sahabat, oleh seluruh ahli Madinah, kecuali Sa'id ibn Musayyab, Jadi ketika perang besar waktu itu peristiwa Harrah. Lawan Yazid bin Muawiyah, semua orang Madinah, semua fuqaha Sabah keluar kecuali Sa'ad bin Musayyab. Dia tetap ada di Masjid Nabawi. Enggak ada yang azan, muadzinnya enggak ada. Akhirnya dia duduk, tiba-tiba terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingung dia. Muadzinnya mana? Bingung dia. Nah, ini disebutkan kisahnya ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Ketika seluruh penduduk Madinah, pria dewasanya, ulamanya, awamnya, melawan pasukan Yazid bin Muawiyah. Ini saya bukan dalam rangka memprovokasi ya, tapi kasih informasi yang berbanding. Supaya tidak terdoktrin dengan ya, kalangan murjiah yang memberikan ketaatan mutlak kepada penguasa. Ini keliru, ini akidah murjiah. Ya. Disebutkan oleh Syekh At-Tharibi di Al-Maghribiyah dan juga Khurasaniyah di antara ya, manhaj Murji'ah memberikan ketaatan mutlak kepada penguasa. Penguasanya mau kayak apa taat. Betul, kita enggak ngelawan. Ya, kita pun juga enggak mau kayak Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, imam tabi'in yang melawan Hajjaj kemudian akhirnya dibunuh oleh Hajjaj. Itu juga enggak bisa kayak gitu. Nah, ini informasi yang berbanding aja. Karena para murjiah mengkampanyekan ya, ketaatan mutlak. We hear and obey katanya. Ya. Nasma' wa nuti'. Kita mendengar dan taat. As-sam'u wa ta'ah. Mutlak. Ya. Sampai-sampai ustadznya itu, siapa itu? Yang sampai mengatakan Ahok itu enggak menista Quran, padahal realitanya Ahok menista Quran oleh pengadilan bahkan. Enggak menista Quran, dari mana? Dari penguasa. Kaidahnya apa? As-sam'u wa ta'ah. Ustadznya Marwanto itu tenar di YouTube gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Sampai bilang dia Ahok enggak menista Quran. Udah jelas Ahok menista Quran. Jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah. Jangan mau dibohongi oleh Subhanallah. Enggak menista Quran. Kenapa katanya? Karena dari penguasa. Kaidahnya apa? Atau wasan. Dia keliru padahal penguasa sudah turun tangan lewat pengadilan. Ya bilang. Ya Ahok salah. Buktinya diponis kan begitu. Nah, ngomong penguasanya gini lagi di video itu. Kaidahnya apa? Gini-gini kupingnya. Aduh. Tora. As-sam'u wa ta'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang gulat Murji'ah Jahmiyah ini ya. Ini ngeri. Mereka siapa? Ahlu bid'ah. Mereka itu ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah mereka itu. Murji'ah. Mereka lebih sesat pada Khawarij. Mereka tuh murji'ah jahmi, itu murji'ah jahmi, itu ngeri itu. Mutlak taat pada penguasa sampai-sampai demikian. Kalau mau taat sama penguasa, ya silakan. Ya, silakan. Kita juga taat sama apa? Peraturan lalu lintas. Ya kan disebutkan di kitab-kitab usul oleh Syekh Al-Asqar di kitab Al-Wadi'u Usul Fiqh, pemerintah yang berhukum dengan hukum-hukum syaitan itu boleh ditaati. Peraturan-peraturannya yang itu terdapat kemaslahatan umum. Ya, negeri-negeri yang di situ hukum-hukum setan diterapkan. Apakah hukum setan Belanda, hukum setan Inggris, setan Amerika, semua itu hukum setan semua, hukum iblis. Semua itu boleh kita taati peraturan yang mereka buat yang di situ terdapat kemaslahatan. Ya. Semisal di negeri yang berhukum dengan hukum setan Belanda, ada lalu lintas lampu hijau jalan, kuning hati-hati, merah berhenti, apalagi SIM, STNK, apalagi pakai helm, ya kita taati kemaslahatan umum. Walaupun negeri tersebut berhukum dengan hukum iblis, hukum setan Belanda, enggak apa-apa. Ya. Tapi barakallahu fiik. Ini saya ulang-ulang kalau selain hukum Allah, hukum setan ya, supaya antum ada ingkar. Jangan sampai enggak ada pengingkaran, karena sebagian ikhwan maupun ikhwit enggak ada masalah gitu. Oh, enggak apa-apa, enggak berhukum dengan hukum Allah. Ini keliru, harus ada pengingkaran. Gitu. Baik, lanjut lagi. Wa natijatuhu ar-rahmah, dan hasilnya adalah ilmu. Apa ilmu agama ini kan dibangun di atas rahmat. Dan hasilnya adalah rahmat di dunia, wa ghayatuhu, dan puncaknya ar-rahmatu fil akhirah. Rahmat di akhirat. Wa lihada nabbaha syekhu, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan tanbih, peringatan di sini ala dalik, akan hal ini tanbihan latifan daqiqan, dengan tanbih yang latif, yang lembut penuh kasih sayang, yang daqiqan, yang sangat halus, ya. Haitsu qal, ketika beliau berkata, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda, wa huwa du'aun lil muta'allimi birahmati, yaitu doa yang diperuntukkan untuk pembelajar agar dia mendapatkan rahmat. Li'anna mabna at-ta'allumi bainal muallimi wal muta'allimi huwa at-tarahum. Karena pondasi ya belajar antara guru dan murid itu adalah sikap rahmat. Rahmat dari sikap guru kepada murid, sikap rahmat dari murid kepada guru. Kullun, masing-masing semua, bima yunasibuhu. Kullun itu tanwinnya tanwin iwat, iwat anil isim. Berarti kullu muta'allimi wa kullu muallimi, gitu. Masing-masing itu rahmatnya itu semua dari muallim maupun muta'allim itu sesuai dengan porsinya. Wa qawlu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wajib bagi kita untuk mempelajari empat permasalahan yang penting. Ya, al-wujubu huna wajib al-wujubuha. Al-wujubuha huna, wajib yang di sini yang dimaksud adalah bihi ma yasmalu al-wujuba al-ainiyah wal wujuba al-kifaiyah. Ini ada yang wajib ain, ada wajib kifayah. Namun yang benar adalah wajib ain. Alaina aitu mukallafin. Wajib bagi kita yaitu mukallaf. Ya, tua muda, kaya miskin, pria, wanita. Ya, jadi kaum wanita juga butuh pelajaran usul salasah ini. Ya, kaum wanita. Tabarakallah fik. Nah, kita baca lagi berikutnya. Fadhal Syekh Marwanto, dibaca matan baru dibaca syarah. At-taqlidu. Al-wajibu fi ayyuhassilahu al-aqlu bidalilihi wa tibaratu masburatu inda ahli ilmi an taqlida la yanfa'u fi fil aqaid wala budda min ma'rifati al-masaki allati yajibu ittiqaha bi dalilha wa hadha dalilu amru min an yakuna nassan min al-qur'an aw min as-sunnati aw min qawli sahabi sahibin aw min Oh, iya. Wah, saya ti udah enggak au lagi itu. Wah, saya ti tafsir. Tafsiru fa'il dari saya ti. Insyaallah ta'ala yang di mobiliti. Wa ta'lilu la yaqutu bi aqwati inda al-sunnati wal jama'ah. Terus wa kadzalika. Wa kadzalika la yaqutu inda al-mubtadi'ati. Maturidiyah. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, apa itu ilmu yang, ya, apa itu empat permasalahan yang kita mesti pelajari? Al-ula. Yang pertama dari empat permasalahan tersebut adalah al-ilmu. Ya. Al-ilmu. Ma'rifah wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ini tiga pertanyaan kubur. Yaitu pengetahuan seorang hamba akan Rabb-nya Allah, akan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga akan agamanya yaitu al-Islam bil adillah dengan dalil-dalil. Nah, kata Syekh Shalih Al-Alusi di syarah, ya, mengomentari perkataan beliau al-ula al-ilmu ay al-mas'alatu al-ula, yaitu permasalahan yang pertama. Mimma yajibu alaina, yang wajib bagi kita an nata'allamaha wujuban ainiyan, ya, yang kita pelajarinya dengan, ya, yang kita wajib mempelajarinya wajib ain. Berarti kalau wajib ain konsekuensinya jelas, ya. Kalau tidak dikerjakan berdosa ini, tidak dipelajari. Jadi kalau seorang hamba enggak bukan maksudnya enggak belajar usul salasah. Jangan dipahami kalau berarti enggak belajar usul salasah atau salah satu usul dosa dong. Bukan. Yaitu kalau seorang hamba dia tidak mengetahui berilmu tentang Rabb-nya, tentang nabinya, tentang Islam baru dia berdosa. Itu. Ya. Wa huwa ma'rifatul salasatil usul, itu pengetahuan akan tiga landasan ini. Ma'rifatul abdi rabbah, pengetahuan seorang hamba akan Rabb-nya. Rabba itu maf'ul dari ma'rifah. Karena ma'rifah masdar yang beramal amal fi'il. Di antara al-asma allati ta'malu amal fi'il adalah masdar. Ya, isim-isim yang beramal amal fi'il masdar. Wa ma'rifatul abdi dinah wa ma'rifatul abdi nabiyah. Pengetahuan hamba akan nabinya, pengetahuan hamba akan agamanya. Wa mithlu hadzal ilmi, maka di antara contoh ilmu ini, ya, ilmu tentang ini, ya, ilmu tentang tiga hal ini, la yanfa'u fiha taqlid, maka taqlid tidak bermanfaat di sini, ya, nggak bisa. Antum berilmu tentang Islam ikut-ikutan aja nggak bisa. Dengan mengatakan udah kami ikut aba'ana aja nggak bisa, ya. Wal wajibu fihi ayuhasilahu al-abdu bidalilih. Yang wajib di sini seorang hamba mesti dia mendapatkan ilmu tersebut dengan dalil-dalilnya. Walaupun dia enggak hafal dalilnya, tapi dia tahu ada dalilnya. Karena kalau dituntut untuk menghafal semua dalilnya, ini repot. Ada orang yang memang memorinya lemot. Ya, lemot, loadingnya lama, enggak bisa dia. Tapi dia tahu ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Kalau diri tanya, wajib gak sih kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala ibadah? Wajib. Dalilnya apa? Nah, itu dia yang saya gak hafal. Kan bisa jadi begitu. Ya, tapi dia benar gak? Benar. Tapi dia tahu ada dalilnya. Ya, mas, berislam ini gimana sih? Apa kita ikut-ikutan nenek moyang aja atau ikutin orang zaman sekarang? Oh, gak bisa. Kita mesti ikutin Quran Sunnah. Ya, di atas pemahaman para salaf. Kok tahu? Iya emang begitu. Dalilnya apa? Nah itu dia, saya gak hafal. Tapi ada dalilnya. Saya pernah dengar, saya pernah baca, saya pernah nyimak, saya pernah tanya. Yang penting dia tahu. Jangan dituntut semua orang hafal dalilnya. Kalau dituntut hafal dalilnya, ya repot. Ya, semua orang berdosa nanti. Banyak orang yang berdosa nanti. Yang penting dia tahu gitu. Ya. Ayy barakallahu fiik. Wal ibaratu al masyhuratu inda ahli ilmi, ibarah yang masyhur, ungkapan yang masyhur, populer menurut para ulama, anna taqlida la yanfa'u fihi al aqaidi. Bahwasanya sikap taklid, ikut-ikutan itu tidak bisa memberikan manfaat pada berbagai permasalahan akidah. Balaghu da min ma'rifatil masail allati yajibu i'tiqaduha bidaliliha. Ya, balaghu da bahkan harus ya permasalahan akidah ini min ma'rifatil masail, dia harus mengetahui berbagai permasalahan alat yajibu itiqaduha yang wajib diyakini, dia harus tahu bidalilnya, dalilnya. Ya, tahu tahu itu enggak mesti hafal ya. Walaupun yang paling utama dan pertama ya hafal, paham. Wa hadzal dalilu ammu, ini ada dalil yang umum. Min ayyakuna nassan minal Qur'an. Ya. Dalil umum ini, pengetahuan hamba akan Rabb-nya, nabinya daripada berbagai nas di Al-Qur'an, au min sunnatin, au min sunnati atau dari sunnah, au min qauli sahibin atau dari ungkap perkataan sahabat, au min ijma'in atau berdasarkan ijma' au qiyas atau qiyas. Wa sayati tafsilu dalili, akan datang nanti perincian mengenai dalil ini insyaallah fi maudhihi, pada tempatnya. Wa taqlidu la yajuzu fil aqaidi inda ahli sunnati wal jama'ati. Ya, namanya taklid itu tidak boleh dalam permasalahan-permasalahan akidah menurut ahlu sunnah wal jamaah. Itu ada footnote. Bagus kayaknya kalau kita bacakan. Fadl, Ustaz Abdul Rahman di footnote itu. Nah. وفي التوحيد والرسالة وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر عند الإمام أحمد والأكثر وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء وذكره غيره أنه قول الجمهور قاله في شرح التحرير قال وأطلق قلواني من أصحابها وغيره من التقليد في أصول الدين انتهى. نعم. Berikutnya itu cuma referensi ya. Nah, kata As-Safarini, qala As-Safarini mengenai hukum taklid dalam permasalahan akidah. Ya. Karena orang yang taklid itu natijahnya itu di kuburan tuh. Ketika ditanya marabbuka wa madinuka wa manabiyuk, dia enggak bisa jawab. Dia mengatakan apa? Ah, la adri. Sami'tun nasa yaqulu syai'an fa qultuhu. Nah, itu. Saya enggak tahu. Saya cuma dengar-dengar orang berbicara tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam, ya udah saya ikut-ikutan. Saya enggak tahu apa-apa. Ikut-ikutan aja. Ya. Nah, kata Syekh Safarini, qala ulama-una, para ulama kita wa ghairuhum dan yang lainnya menyatakan, yuharramu taqlidu fi ma'rifatillahi ta'ala. Dalam permasalahan mengenal Allah itu haram taklid. Wa fit tauhidi wa risalah, dan juga dalam masalah tauhid dan risalah kerasulan. Wa kada fi arkanil Islam al-khamsi wa nahwiha. Demikian pula dalam masalah rukun Islam yang lima. Ya, dan yang semisalnya itu enggak boleh taklid. Mimma tawatara wastahara, ya. Berdasarkan hal yang telah mutawatir dan yang telah populer, ini menurut Imam Ahmad dan mayoritas ulama ya tentang keharaman taklid dalam masalah ini. Wa dzakarahu Abu Khattab an 'amatil ulama. Bahkan Abu Khattab telah mengutip hal ini, menyebutkan hal ini dari seluruh ulama. Wa dzakarahu ghairuhu. Ya, selain Al-Khattab juga menyebutkan annahu qaulul jumhur. Ini juga pendapat jumhur. Qalahu, ini diungkapkan oleh beliau oleh yaitu fi syarhi at-tahrir, di kitab syarhi tahrir, wa atlaqa al-huwani, huwani bahkan menganggap secara mutlak min ashabina, dari ashabina ini ashab imam, madhab Imam Ahmad, dari para ulama kami madhab Imam Ahmad dan yang lainnya, disebutkan secara mutlak man at-taqlid fi usuluddin, ya, dilarangnya taklid dalam usuluddin itu dalam perkara akidah. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Syekh, wa kadzalika la yajuzu 'indal mubtadi'ati. Bahkan bukan hanya Ahlussunnah taklid dalam urusan akidah enggak boleh. Bahkan menurut ahli bid'ah, menurut kalangan Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Mutakallimah. Nah, ahli kalam juga demikian. Baik. Nah, ini Haji bisa enggak baca? Hah? Eh coba. Buka dulu maskernya dong. Ter mana dengernya antum baca rafa, dengernya nasab lagi. Nantabihu. Ya rawna. An-nadharu. Nazar, nazar. Fala yasihhu al-iman illa idza nazara. Wa yaqsuduna bin-nazari. An-nazaru fi al-ayati al-mukhtar. Wa yaqsiduna bin-nazari. An-nadhara maf'ul dari yaqsidun. Yang mereka maksud dengan nazar adalah an-nazara, itu maf'ulnya. Terus an-nadhara fil ayati al-mar'iyati. Haqqa. Matruwah. Yuhiluna. Ahala yuhilun. Ahala yuhilu ihalatan. Terus? Tayyib. Ngebut amat bacanya. Saking jagonya. Deg-degan. Kayak waktu ngelamar pertama kemarin ya. Deg-degan. Nanti kalau udah kedua ngelamar enggak ngedeg-degan lagi insyaallah. Hah? Loh, saya ngomong gini kan. Pak Ahmad walau umur udah hampir 65, 64 belum pengalaman. Maaf Pak Ahmad ya. Itu mana tadi? Lakin dan tapi. Ya. Namun di sini ya kita perlu memberikan warning di sini. Ila annal wujuba inda ahli sunnah, bahwa yang wajib menurut ahli sunnah, bahwa definisi wajib menurut ahli sunnah yakhtalifu anil wujub inda ulaika fi hadhil mas'alah. Kan ahli sunnah tadi wal jamaah apa namanya mengatakan apa, bahwasanya taklid itu enggak boleh dalam permasalahan akidah, maka kita wajib mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam bidalil bi adillatiha, dengan dalilnya. Nah, namun wajibnya versi ahli sunnah kan tadi dikatakan Asy'ariyah, Maturidiyah dan ahli bid'ah yang lainnya. Ya. Itu lihat, perhatikan la yajuz indal mubtadi'ah, itu kata Syekh. Berarti Syekh Shalih Al-Syekh itu mengkategorikan yang disebutkan di sini ahli bid'ah juga. Siapa itu? Asy'ariyah, Maturidiyah dan Mutakallimah. Nah, ini enggak pendapat Masyekh kita. Mereka itu ahli bid'ah. Ya. Mereka ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Ahli bid'ah pada mayoritas usuluddin. Paham gak sini? Tadi disinggung Safarini. Safarini mengkategorikan ahli sunnah itu tiga. Ahlul asar, ahli sunnah lah sekarang. Ya. Kemudian Maturidiyah dan juga Asy'ariyah. Nah, para ulama yang lain itu lebih mengkompromikan. Misalnya Syekh bin Baz mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka ahli sunnah pada hal-hal yang selaras dengan ahli sunnah. Ya. maka mereka bukan ahlu sunnah ketika mereka berbeda dengan ahlu sunnah. Gitu. Intinya Asy'ariyah tidak kafir. Tidak kafir. Habib Rizik itu Asy'ariyah. Kafir enggak? Enggak. Ya. Enggak kafir. Oh tapi kan biasanya dia ziarah kubur. Enak aja memurtadkan orang pakai kaedah biasanya. Ada orang ziarah ke makam wali sekalipun langsung kafir? Enggak. Bisa jadi dia menganggap doa di makam wali mustajab. Dia doanya kepada Allah. Ya. Jadi kayak Habib Rizik Asy'ariyah enggak kafir. Ada penyimpangan enggak? Ya ada, kita aja ada penyimpangan. Ada. Tapi penyimpangannya Asy'ariyahnya. Ya iya, Asy'ariyahnya. Ya. Tapi enggak kafir. Berarti ketika dia sedang konflik sama orang-orang murtadun sekuler tersebut, berarti kita pro mana? Pro murtadun, pro sekuler itu. Hah? Apalagi sama kafir asli itu, ahokers. Ya kita pro pada Habib Rizik. Kenapa memangnya? Rasulullah aja pro ke Nasrani, Romawi. Ketika menang gembira. Yauma idzi yafrahul mu'minun. Ketika Romawi menang, gembiralah kaum mu'minun. Sahabat dan Rasulullah SAW. Nah, gitu ya. Baik. Ya. Nah, kita mesti memberikan warning di sini bahwasanya perwujud wajib menurut ahlu sunnah ikhtilaf itu berbeda dengan wujud wajib menurut ulaika fi hadhil masalah. Mereka itu para ahli bid'ah tadi dalam masalah ini. Wa taqlidu inda ahli sunnah ikhtilafu an taqlid inda ulaika. Taqlid menurut ahlu sunnah itu berbeda dengan mereka ahli bid'ah. Fa ulaika yarawna anna awwala wajibin huwa an-nazaru. Mereka menganggap yang pertama kali wajib bagi seorang hamba adalah nazar. Ya, memperhatikan, mengamati alam semesta ini. Ya. Jadi kalau kita menetapkan Allah zat yang diibadahi, jelas ya. Kalau mereka nazar. Tuh lihat. Ya, ini footnote panjang karena waktu di jam 8 saya bacain terjemahannya aja ya. Kata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, tauhid adalah wajib, ya, kewajiban yang pertama bagi setiap mukallaf hamba. Bukan nadhar. Walal qasad. Bukan juga bukan maksud tujuan ila nadhar. Walal syak fillah. Bukan pula adanya keraguan terhadap Allah. Ya. Sebagaimana ini adalah ucapan-ucapan orang yang gak tahu ya, untuk apa Allah mengutus Rasulnya. Dia enggak tahu juga makna-makna kitab dan hikmah sunnah. Ya. Inilah yang awal pertama kali wajib dan kewajiban yang paling akhir yaitu tauhid. Nah, ya, itu aja. Kemudian, fala yasihul imanu illa idza nadara, kata penurut ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah. Iman seorang itu tidak sah kecuali apabila dia memperhatikan. Wa yaksiduna bin nadar, yang mereka maksud dengan nadar, nadar apa? An-nadar fil ayati al-mar'iyah. Itu memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang mar'iyah, yang dapat dilihat. Fil ayatil kauniyah, kauniyah ini, yang di alam semesta ini. Ya, lihat bulan, bintang, oh ini, baru ini, ada Allah ini. Oh ini baru ada pencipta ini. Gitu. Ya. Yanzuru ila sama, mereka melihat ke langit, fa yastadilu ala wujudillahi binadharihi. Akhirnya dia berdalil akan adanya Allah dengan penglihatan dia ke langit tadi. Amma ahlu sunnah fayaqul, adapun ahlu sunnah fayaqulun, menyatakan yajibu ayakhudal haqqa bidalil. Wajib mengambil kebenaran berdasarkan dalil. Hadat dalil yakunu bil ayati al matluwah. Dalilnya itu di mana? Itu dengan ayat-ayat bukan kauniyah, tapi matluwah yang dibaca. Matluw isim maf'ul dari tala yatlu tilawatan. Faulaika yuhiluna alal ayatul kauniyah, sedangkan mereka memalingkan kepada ayat-ayat kauniyah al-mar'iyah yang dilihat, melihat bintang, langit, bulan, matahari. Ya. Dia lihat, nih bulan Tuhan bukan ya? Sok-sok gaya-gayaan ngikut Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu dalam rangka mendebat orang kafir ketika mereka menuhankan bulan, ya. Dengan mengatakan, oh ini roh saya ya, bulannya. Bulannya pergi. Wah, saya gak suka nih yang kayak gini-gini. Itu lagi ngeledek. Jangan dia ngelihat bulan dulu. Kalau bulan bisa ngomong, baru dia nanti jadi Tuhan. Nah, gitu. Pak Masjid ya. Ya, mana lagi tadi? Baik. Wa ulaika yuhiluna 'alal ayati al-kauniyah al-mar'iyah binadhari al-baligh. Dengan penglihatan yang baligh. Ya. Apa? Yang mendalam, bukan penglihatan anak kecil yang orang yang baligh. Dengan penglihatan yang mendalam. Amma ahlus sunnati fayaquluna, adapun ahlus sunnah mereka menyatakan labuda minan nadhar fid dalil. Maka harus memperhatikan dalil. Nadhara yang dulu kalau mutaaddi dengan huruf fi maknanya bukan melihat ya, mengamati ya, mencerna. Kalau mutaaddi dengan ila baru maknanya melihat. Ya. Ya. La li ajli istinbat, bukan dalam rangka beristinbat mengambil kesimpulan hukum, lakin li ajli ma'rifati anna hadza qad jaa'a 'alaihi dalilun. Ya, namun dalam rangka mengetahui bahwa perkara ini terdapat dalilnya. Nah, baik. Fadal berikutnya. Ustaz Abdurrahman. Fadal. Lakin hadza fi ayyi al-masail yakun. Al-jawab fi al-masail allati la yusifu Islamu man illa biha. مثل معرفة المسلم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه، فلا بد أن يكون عنده برهان عليه يعلمه في حياته ولو مرة، ليكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفة الدليل. ولهذا كان علماؤنا يعلمون العامة في المساجد ويحفظونهم هذه الرسالة ثلاثة أصول لأجل عظم شأن الأمر. فقوله الأولى العلم، هذه أول المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها، وهي العلم. والعلم أجمله هاهنا بما سيأتي تفصيله في الرسالة، رسالة ثلاثة الأصول. شرح لهذا الواجب الأول. أي. طيب. لكن هذا في أي المسائل يكون. Namun hal ini ya di berbagai permasalahan aja dapat bisa diterapkan ini. Ya, yang tidak boleh taklid di sini. Jawabannya fil masail allati la yasihu islamul mar'i illa biha. Itu pada berbagai permasalahan yang keislaman seseorang tidak sah kecuali dengannya. Ma'rifat mislu ma'rifatil muslim, itu semisal pengetahuan seorang muslim annallaha azza wajal huwal mustahiqqu lil ibadah duna masiwa. Pengetahuan seorang muslim bahwasanya Allah azza wajal adalah yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Kalau ada orang seorang muslim mengatakan memangnya hanya Allah yang berhak diibadahi, yang lain enggak boleh, berarti dia enggak sah Islamnya. Karena ya tauhid itu la ilaha illallah dibangun di atas dua rukun, an-nafyu wal isbat. Dia enggak ada rukun yang pertama, an-nafyu, menafikan, mengingkari adanya sesembahan yang diibadahi selain Allah. Ya. Falabuda ayakuna indahu burhanun alaih. Maka dia mesti tahu, punya burhan, punya bukti yang otentik, dalil. Walaupun dia tidak hafal akan hal ini. Ya'lamuhu fi hayatihi walau maratan. Yang diketahui di kehidupan dia, walaupun cuma sekali. Liyakuna qad dakhala fi hadad din ba'da ma'rifatid dalil. Supaya dia bisa masuk ke dalam agama Islam ini setelah dia tahu dalilnya. Oleh hada qala ulama'una, oleh karena itu para ulama kita menyatakan yu'allimuna al-amata, oleh hada kana ulama'una yu'allimuna al-amata fil masajid. Para ulama kita mereka mengajarkan masyarakat umum ya akidah ini di masjid-masjid. Wa yuhafidunahum hadhihi risalah. ya, mereka mendiktekan hafalan kepada para orang-orang awam risalah ini, risalah salah satu usul ya, di apa namanya mendiktekan hafalan ini supaya orang-orang menghafal usul salasa ini ya, jadi hufat lah mereka ya, apa namanya, jadi muhafid ya, supaya ya, orang-orang hafal gitu. Istilahnya Indonesianya apa sih istilah Indonesianya? Ya, mengampu hafalan usul salasa gitu lah. Ni ajli idhami sya'nil amri, karena besarnya perkara ini yang terkandung di usul salasa ini. Wa qawlu al-ula al-ilmu, maka perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pertama adalah ilmu. Ya, hadhihi awwalul masail al-arba' allati yajibu alaina ta'allumuha. Ini adalah awal permasalahan, permasalahan awal yang empat permasalahan awal yang kita mesti mempelajarinya. Wahya al-ilmu, ilmu. Ilmu ajmalahu hauna. Sedangkan Syekh di sini menyebutkannya secara global aja. Bima sayati tafsiluhu fi risalah. Karena nanti akan ada perinciannya di risalah ini, itu risalah salah satu usul ya. Syarhun li hadzal wajibi al-awwal, sebagai penjelasan dari kewajiban yang pertama ini. Cukup ya. Pekan berikutnya insya Allah di As-Saniyah al-Amalu Bih ya, dan seterusnya. Halaman 18. Hah? Iya. Subhanallah. Kalau hari Selasa Kamis Ifayatul Akhyar. Kitabun Nikah. Request beliau ini Syekh Abdul Majid, karena beliau katanya mau nikah lagi.